Salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, jazakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaghni di Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah. Kita telah menyelesaikan arkanus shalah, rukun-rukun salat. Naam. Dan kita menginjak wajibatus shalah. Mu'alif telah menyebutkan 14 rukun dalam sholat, yang rukun tersebut jika ditinggalkan baik sengaja maupun lupa, naam, tidak sah sholatnya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, rukun tersebut batal sholatnya. Kalau ditinggalkan karena lupa, dia harus jalankan rukun tersebut, kemudian ditambah sujud sahwi. Nah, ini rukun-rukun sholat. Baik. Yang mu'alif rahimahullahu ta'ala, nah, memulainya dengan al-qiyam, dengan berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian suratul fatihah, baca al-fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian bangkit dari i'tidal, kemudian sujud di anggota sujud yang 7, kemudian bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian tuma'ninah, 6, tasawuf akhir, kemudian bersolawat kepada Nabi, tertib, dan yang terakhir salam. Nah, jadi 14 poin tadi semuanya rukun. Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Jika ditinggalkan karena lupa, harus dijalankan, ditambah dengan sujud sahwi. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, wajibatuha, sekarang wajib-wajibnya. Nah, kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Baik. Kewajiban-kewajiban dalam sholat itu, jika ditinggalkan dengan sengaja, tidak dijalankan, maka tidak sah sholatnya. Jika ditinggalkan karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, diganti dengan sujud sahwi tanpa perlu menjalankan kewajiban itu. Nah, tanpa perlu menjalankan kewajiban tersebut. Baik. Jadi ikhwani fi din azakumullah, bedanya dengan rukun. Nah, kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja, batal. Wajib demikian pula. Kalau yang wajib ditinggalkan dengan sengaja, batal, enggak sah sholatnya. Tapi kalau kemudian tanpa sengaja tidak menjalankan rukun karena lupa, nah, rukun itu harus dijalankan. Salah satu misalnya suratul fatihah. Nah, tanpa lupa membaca suratul fatihah, maka harus dibaca, kemudian ditambah sujud sahwi. Tapi kalau perkara yang wajib, lupa tidak menjalankan, maka tidak perlu kemudian dijalankan, cukup diganti dengan sujud sahwi. Ini bedanya antara rukun dengan wajib. Kalau rukun tetap harus dijalankan plus sujud sahwi, kalau wajib, naam, maka dia tidak dijalankan, tapi diganti dengan sujud sahwi. Baik. Boleh sebutkan rahimahullah, at-tabiru ghairit tahrimah. Ini yang pertama, takbir selain takbiratul ihram. Jadi selain takbiratul ihram, nah, itu termasuk wajib. Yani ucapan Allahu Akbar tatkala rukuk, nah, tatkala sujud, tatkala bangkit dari sujud, tatkala sujud yang kedua, semuanya ucapan Allahu Akbar selain takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Nah, dikecualikan ikhwani fidina azakumullah, takbir tambahan dalam sholat id, takbir yang kedua sampai takbir yang ketujuh. Nah, pada rokaat yang pertama, takbir yang kedua sampai takbir yang kelima pada rokaat yang kedua untuk sholat id. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, demikian pula pada sholat istisqa. Sholat istisqa itu persis caranya dengan sholat id. Nah, takbirnya juga sama jumlahnya. Nah, itu hukumnya sunnah. Demikian pula takbir untuk sholat jenazah. Nah, hukumnya rukun, bukan wajib. Jadi takbir untuk sholat jenazah yang 4 kali itu semuanya rukun. Nah, jadi tidak sah kalau kemudian ditinggalkan. Baik. Kemudian pula pengecualian takbir untuk rukuk. Takbir untuk rukuk bagi makmum masbuk. Nah, takbir untuk rukuk bagi makmum masbuk ini hukumnya sunnah. Baik, ikhwani fillah azakum, tadi disebutkan. Nah, ucapan Allahu Akbar setelah seseorang membaca suratul Fatihah kemudian membaca surat Al-Fatihah kemudian rukuk sambil mengucapkan Allahu Akbar, ini takbir ini hukumnya wajib. Nah, tapi misalnya seseorang masuk sholat jamaah masbuk dia, imam misalnya dalam keadaan sujud. Nah, imam dalam keadaan sujud, maka makmum yang ketinggalan ini masuk, yang pertama dia jalankan Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah, kemudian untuk sujudnya, baik, hukumnya sunnah dia menyatakan Allahu Akbar sujud, hukumnya sunnah. Nah, itu untuk masbuk, khusus untuk masbuk. Tapi kalau selain masbuk, hukumnya wajib. Nah, jadi itu 3 pengecualian dari ucapan takbir. Yang pertama dalam sholat id hukumnya sunnah, dalam sholat jenazah hukumnya rukun. Naam, kemudian dalam masbuk, baik, setelah takbiratul ihram, nah, hukumnya juga sunnah. Baik, ini ikhwan fiddin azakumullah. Nah, ini kewajiban yang pertama. Nah, ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan ucapan Allahu Akbar, ucapan takbir dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, wattasmi'u wattahmidu. Ini yang kedua dan yang ketiga. Tasmi' ucapan sami'allahu liman hamidah. Dan Rabbana walakal ham. Nah, tatkala i'tidal. Ini kewajiban yang kedua dan yang ketiga. Baik. Ini semuanya wajib-wajib yang berkaitan dengan qaul ucapan. Nah, jadi kalau seorang dengan sengaja i'tidal tidak mengucapkan apa-apa, nah, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau kemudian dia lupa, bangkit dari i'tidal lupa, enggak menyatakan sami Allah liman hamidah, kemudian tidak bisa mendengar Rabbana walakal ham karena lupa, maka nantinya diganti dengan sujud sahwi. Nah, baik, nanti akan dibahas dalam babnya sujud sahwi. Baik, ikhwani fillah azakumullah, yang mungkin sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, semua zikir ini ya, tatkala mengucapkan takbir untuk ruku Allahu Akbar, tatkala mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamidah, itu waktunya nah, sebelum dia sampai ke rukun berikutnya. Nah, jadi tatkala seorang berdiri untuk ruku, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar baru dia ruku, atau berbarengan. tatkala dia merundukkan badannya mengucapkan Allahu Akbar. Yang penting jangan sampai sudah rukuk baru mengucapkan Allahu Akbar. Itu bukan tempatnya. Atau juga tatkala tasmiyah. Seseorang tatkala rukuk maka dia bangkit sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jangan kemudian bangkit tegak baru menyatakan sami Allahu liman hamidah. Itu bukan pada tempatnya. Nah, ini ikhwan fi din, jazakumullah. Baik. Kemudian wa tasbihata ruku' wa sujud. Wa tasbihata, dua tasbih ruku' dan sujud. Nah, ini kewajiban yang keempat dan yang kelima. Nah, tasbih membaca subhana rabbiyal azim tatkala rukuk dan membaca subhana rabbiyal a'la nah tatkala sujud. Baik, ini hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah salatnya. Kalau lupa tidak dibaca, nah maka diganti dengan sujud sahwi. Baik. Tapi ikhwan fi din, jazakumullah, diingat, nah, kalau dia sebagai seorang makmum lupa dia tidak membaca tasbih tatkala rukuk, dia tidak membaca subhana rabbil azim misalnya, lupa dia dan dia makmum, maka tidak boleh nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Nah, karena dia posisinya sebagai makmum. Nah, jadi makmum itu mengikuti imamnya. Nah, jadi tidak boleh sujud sahwi sendirian. Nah, saya sebagaimana kalau imamnya itu misalnya lupa, imamnya lupa tidak membaca tasbih, imamnya yang lupa. Makmumnya baca tasbih. Nah, maka sang imam itu sebelum salam menjalankan sujud sahwi. Maka makmumnya juga harus ikut. Nah, meskipun makmum tetap baca tasbih dalam rukuknya. Baik, tapi karena imamnya sujud sahwi, maka makmum semua juga harus mengikuti sujud sahwi. Nah, jadi tergantung imamnya. Baik, ini ikhwan fi din, kesalahan yang dijalankan imam dan tidak dijalankan makmum. Kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya tetap ikut. Karena innamal julal imam liyutam mimpi. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau makmumnya keliru, maka makmum tidak sujud sahwi karena imamnya tidak sujud sahwi. Baik, ini ikhwan fi din, jazakumullah. Kemudian yang keenam, wa su'alul maghfirah marratan. Dan meminta maghfirah, meminta ampun, istighfar sekali. Rabbighfirli. Nah, tatkala duduk di antara dua sujud. Baik, ini yang keenam. Jadi bacaan tatkala duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli. Nah, ini marratan sekali. Ini wajib. Wajibnya sekali marratan. Wa yusannu salasan, dan disunnahkan tiga kali. Rabbighfirli. Ini sunnah. Nah, baik, sebagaimana kita bahas permasalahan tumakninah. Nah, seseorang itu dinyatakan tumakninah kalau bisa membaca zikir-zikir yang wajib. Sehingga kalau misalnya duduk itu sudah bisa membaca Rabbighfirli misalnya, belum sampai tiga, berarti itu sudah teranggap tumakninah. Nah, karena perkara wajibnya sudah bisa dia jalankan. Baik. Ini yang keenam. Kemudian wa tazahudul awal wa jalsatuhu, tazahud awal. Nah, ini yang ketujuh. Tazahud awal itu maknanya bacaannya. Nah, tahiyatulillah wa salawat wa taibat ila akhirih, ini termasuk wajib. Nah, wa jalsatuhu, ini yang kedelapan, jalsah. Nah, jadi ikhwan fi din, jazakumullah, jalsah itu maknanya duduk sekali. Nah, kalau jilsa itu kaifiyah, cara duduk. Ini bacanya jalsa bukan jilsa. Ya, jalsa. Nah, jalsa itu maknanya sekali duduk. Kalau jilsa itu hayatul, cara duduknya. Baik, misal ikhwan fillah jazakumullah. Nah, tadi sebutkan enam jalsa. Jalsa ini termasuk wajib dalam sholat. Ya. Jalsa tasawuf awal. Nah, seseorang mengucapkan attahiyatulillah wa salawat wa taibat. Itu membaca tasawuf. Kemudian duduknya, duduknya tatkala tasawuf awal itu tarobu. Bersila dia. Nah, ini enggak apa-apa sah sholatnya. Karena bacaannya ini jalsa. Duduk sekali. Nah, tapi kalau kita baca jilsa, jilsa itu maknanya kaifiyah, cara duduknya. Nah, berarti harus misalnya istiros. Kalau enggak istiros, maka dia berarti meninggalkan perkara yang wajib. Nah, maka ini bacanya jalsa, bukan jilsa. Nah, kalau jilsa itu kaifiyah duduknya, kalau jalsa itu menunjukkan berapa kalinya. Yang jalsatan itu sekali duduk. Nah, baik, ini juga berpengaruh dengan hukum. Nah, kalau nanti bacanya jilsa, seseorang tasahud, nah, kemudian duduknya tidak iftiros misalnya, maka dianggap dia meninggalkan perkara yang wajib karena bacanya jilsa, kaifiyahnya. Nah, tapi kalau dibaca jalsa, meskipun dengan cara tarabuk, duduknya bersila, selama dia itu duduk, maka dia dianggap telah menjalankan perkara yang wajib. Nah, ini kewajiban yang ke-7 dan yang ke-8. Baik. Wa ma'ada syara'id wal arkan wal wajibat al maqura sunnatun. Dan apa-apa yang selain syarat-syarat dan rukun-rukun dan wajib-wajib yang telah disebutkan, maka hukumnya sunnah. Nah, jadi ini wajibnya disebutkan 8. Nah, 8 perkara yang wajib. Baik, juga disebutkan arkan. Nah, rukun-rukun juga sebelumnya dibahas syarat-syarat. Nah, sehingga yang tidak disebutkan dalam perkara syarat, yang tidak dimasukkan dalam rukun, yang tidak dimasukkan dalam wajib, berarti hukumnya sunnah. Nah, yang tidak dicantumkan. Baik, ikhwani fidina azakumullah. Nah, di antaranya ikhwani fidina azakumullah. Baik, termasuk perkara-perkara sunnah. Nah, perkara-perkara sunnah. Nah, istiftah ini tidak disebutkan. Doa istiftah setelah takbiratul ihram itu sunnah. Nah, sehingga kalau itu perkara yang sunnah, ya seorang masuk. Nah, dia ini imam ini sudah lama atau baru ini? Nah, kalau dia khawatir ini sudah lama, maka langsung aja baca suratul fatihah. Nah, enggak dibaca istiftahnya karena sunnah untuk mendapatkan al-fatihah. Nah, karena hukumnya sunnah. Baik. Demikian pula basmalah. Nah, membaca basmalah. Baik. Demikian pula na'am ta'awud. Nah. Ucapan amin. Kemudian membaca surat setelah al-fatihah. Nah, membaca tasbih dalam rukuk dan sujud yang lebih. Nah, 3 atau lebih. Baik, ini sunnah hukumnya. Nah, demikian pula memanjangkan bacaan. Nah, untuk sholat subuh misalnya. Baik, ini juga sunnah. Baik, demikian pula menjaharkan dan memelankan bacaan dalam sholat jariah diteraskan, dalam sholat syariah dipelankan, ini semuanya termasuk sunnah. Nah, jadi ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, Jadi selesai dibahas tentang masalah wajib. Jadi kalau wajib, kalau kemudian ditinggalkan dengan sengaja, tidak sah sholatnya. Kalau lupa, gak dijalankan, maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, baik, beberapa poin yang tadi disebutkan, baik, tasyahud awal misalnya, lupa, langsung berdiri ke rokat yang ketiga tanpa duduk tasyahud awal. Nah, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau rukun harus dijalankan, misalnya lupa enggak sujud yang kedua misalnya, maka sujud yang kedua ini harus dijalankan plus ditambah dengan sujud sahwi kalau rukun. Nah, kalau wajib yang ditinggalkan enggak perlu diganti, tapi hanya diganti dengan sujud sahwi. Nah, tasawuf awal enggak dijalankan, cukup diganti dengan sujud sahwi. Tasawuf keduanya, tasawuf awalnya ini enggak perlu untuk dijalankan, beda dengan rukun. Nah, sekarang sunnah, perkara-perkara yang sunnah, baik yang tadi telah disebutkan. Naam. Kata mu'alif rahimahullah, faman taraka syartan li ghairi udrin, barang siapa yang meninggalkan satu syarat, naam, tanpa adanya udur, ghairu niyati selain niat, fa innaha la tasqutu bihal. Nah, maka dia itu tidak terjatuh. Maknanya barang siapa yang meninggalkan syarat tanpa udur, batal. Nah, kalau kemudian karena udur tidak batal. Nah, tidak otomatis batal. Nah, jadi man taraka syartan li ghairi udrin, barang siapa yang meninggalkan satu syarat tanpa adanya udur, nah, maka dia batal. Baik. Ghairu niyyah, ini dikecualikan niat. Ini sudah kita bahas tentang syarat seseorang yang sholat dalam keadaan telanjang. Nah, karena tidak memiliki pakaian. Baik, ini udur, maka sah sholatnya. Nah, tapi kalau kemudian baik seseorang sholat sengaja untuk telanjang, ya, sengaja untuk telanjang dalam keadaan syarat itu menutup aurat, maka tidak sah sholatnya. Dibedakan antara udzur dan tidak udzur. Baik, di sini mu'alif rahimahullah mengecualikan niat. Nah, mengecualikan niat. Baik. Kenapa kok dicualikan niat? Karena niat itu tidak ada yang tidak mampu. Nah, kalau menutup aurat mungkin enggak mampu karena enggak punya pakaian. Nah, menghadap ke kiblat mungkin enggak mampu karena sakit. Mungkin pula karena takut. Mungkin pula karena enggak ngerti mana arah kiblat. Tapi niat enggak ada yang enggak mampu. Nah, bahkan kalau tanpa niat itu pekerjaan yang luar biasa beratnya. Sehingga Sayyidina rahimahullah beliau nyatakan, kalau kita diperintahkan untuk menjalankan sebuah pekerjaan tanpa niat, itu sebuah perintah yang luar biasa beratnya. Nah, karena innamal a'malu binniyat. Amal itu pasti dengan niat. Sehingga kalau kita beramal tanpa dengan niat, susah. Nah, itu amalan yang sangat susah. Kita diminta untuk beramal tanpa harus meniatkan. Maka karena niat itu gampang, nah, maka dia tidak ada udzur. Maknanya kalau seorang tanpa niat maka tidak sah. Nah, dan tidak ada pengecualian. Selain niat, nah, kalau dia udzur sah, kalau tanpa udzur tidak sah. Baik, ini ikhwani fi dinillah jazakumullah. Naam. Qala rahimahullah, au ta'ammada taraka ruknin, atau sengaja meninggalkan rukun, au wajibin, atau meninggalkan perkara yang wajib, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Nah, meninggalkan dengan sengaja baik syarat, meninggalkan dengan sengaja rukun dan wajib, nah, maka batal. bihilafil baqi. Berbeda dengan al-baqi, al-baqi berbeda dengan selainnya, berbeda dengan selain syarat, selain rukun, selain wajib. Yani perkara-perkara yang sunnah. Nah, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah ini beda. Nah, karena sunnah itu termasuk mukammilah, penyempurna. Sehingga kalau ditinggalkan dengan sengaja misalnya, tidak membuat sholatnya batal. Baik. Wa ma'ada dzalika sunanu aqwal wa af'al la yusra'u sujud li tarkihi. Dan apa-apa yang selain itu dari sunnah-sunnah ucapan dan perbuatan. Jadi sunnah-sunnah itu ada sunnah ucapan, ada sunnah perbuatan. Sunnah ucapan doa istiftah ucapan. Nah, baik, kemudian ta'awud. Nah, ada pula baik sunnah-sunnah perbuatan, raful yadain, mengangkat tangan. Nah, tatkala intikal, tatkala perpindahan. Nah, ini termasuk sunnah fi'liyah. Nah, sunnah fi'liyah. Baik, maka apa-apa yang selain itu dari sunnah-sunnah ucapan maupun sunnah-sunnah perbuatan, la yusra'u sujud li tarkih, tidak disyariatkan untuk sujud tatkala meninggalkannya. Jadi kalau seorang tidak menjalankan perkara yang sunnah, baik, maka dia tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Nah, baik dengan lupa maupun sengaja. Nah, beda dengan yang tadi, rukun dan wajib. Nah, kalau ditinggalkan karena lupa, diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau perkara-perkara yang sunnah, menurut mu'alif rahimahullah, tidak disyariatkan. Nah, makna tidak disyariatkan, ya tidak wajib, ya tidak sunnah. Baik. Wa in sajada fala ba'sa. Tapi kalau mau sujud, enggak ada masalah. Nah, sehingga ikhwan fillah, misalnya seseorang lupa tidak membaca doa istiftah sunnah itu. Nah, menurut mu'alif rahimahullah, baik tidak disyariatkan sujud sahwi. Nah, nantinya. Tapi kalau mau sujud, enggak apa-apa. Nah, demikian pula lupa tidak mengangkat tangan atau lupa sholat maghrib. Nah, kemudian tidak mengeraskan bacaannya, dipelankan bacaannya. Nah, karena perkara-perkara sunnah, karena dia lupa meninggalkannya, maka tidak disyaratkan sujud sahwi. Tapi kalau mau sujud, enggak ada masalah. Ini pendapatnya mu'alif rahimahullahu ta'ala. Baik. Ada pendapat yang lainnya, ikhwan fillah jazakumullah. Nah, bahwasanya kalau sunnah-sunnah itu, nah, yang rutin kita jalankan. Ya. Sunnah-sunnah itu rutin kita jalankan. Setiap sholat pasti kita menjalankan sunnah tersebut. Misalnya, doa istiftah. Atau mengangkat kedua tangan. Setiap sholat pasti kita jalankan sunnah tersebut. Kalau kita tinggalkan karena lupa, maka disyariatkan sujud sahwi. Nah, ini perkara-perkara yang biasa. Baik, kita jalankan. Nah, tapi kalau memang itu perkara yang tidak pernah kita jalankan, setiap sholat kita enggak pernah baca doa istiftah misalnya. Baik, tatkala lupa, memang biasa enggak baca kok. Nah, ya enggak susah sih. Jadi tafsil dirinci. Nah, ini pendapatnya Sulaiman rahimahullah. Nah, sehingga kata beliau, wa inni fi dzalika tafsilun. Dan menurutku hukum ini harus dirinci. Yani sebagian pendapat ada yang menyatakan, nah, bahwasanya meninggalkan perkara yang sunnah itu tidak disyaratkan sujud sahwi. Sebagian pendapat meninggalkan perkara yang sunnah itu disyaratkan sujud sahwi. Nah, maka selesai Rasulullah memberikan rincian. Nah, annal insan idza taraka syai'an minal aqwal au af'al al mustahabba nisyanan. Seseorang tatkala meninggalkan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang sunnah karena lupa, wa kana min 'adatihi ayaf'alahu, yang kebiasaan dia menjalankan sunnah-sunnah tersebut, nah, fa innahu yusra'u ayyasyada. Nah, maka disyaratkan bagi dia untuk sujud, yakni sujud sahwi. Jabran li hadza naqs, untuk menutupi kekurangan itu, allati huwa naqsu kamalin, yang itu sebagai kekurangan kesempurnaannya. Nah, itu sunnah-sunnah yang biasa dia jalankan. Kemudian ternyata dia sempat lupa, maka dia disyariatkan untuk sujud sahwi. Nah, la naqsa wajibin, bukan kekurangan perkara yang wajib. Baik. Dengan keumuman hadis likulli sahwin sajdatan. Setiap lupa itu ada dua kali sujud. Naam. Baik. Amma idza taraka sunnatan laisa min ajatihi, adapun kalau seorang meninggalkan perkara yang sunnah yang memang bukan termasuk kebiasaan dia menjalankan sunnah tersebut, nah, laisa min adati ayyaf'alaha fa hadza laisa lahu sujud, maka dia tidak disunnahkan untuk sujud. Kalau memang biasa memang salatnya enggak pernah mengangkat tangan misalnya, baik, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Salatnya biasa tidak membaca istiftah misalnya, memang tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau orang-orang yang biasa menjalankan istiftah, biasa mengangkat tangan, pas kebetulan lupa, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah, merinci dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, baik, ini khani fidina azakumullah. Nah, kenapa kemudian kok dibedakan? Kalau kok itu sebuah kebiasaan, kalau tidak dijalankan berarti itu lupa, kelupaan. Beda dengan memang biasanya enggak menjalankan perkara yang sunnah tersebut. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Naam. Ini di antara dua pendapat yang menyatakan tidak disyariatkan bagi pendapat muallif, dan pendapat kedua yang menyatakan disyariatkan meskipun itu perkara yang sunnah. Nah, ini poin yang kedua ini mutlak. Nah, baik itu yang biasa dia jalankan maupun yang tidak biasa dia jalankan. Baik. Ini khani firina azakumullah. Baik. Jadi ucapan mu'alif rahimahullah, la yusra, tidak disyaratkan, tapi kalau dijalankan fala ba'sa. Nah, jadi ada perkara-perkara yang tidak disyariatkan, tapi kalau mau dijalankan enggak ada masalah. Ini boleh, banyak contohnya. Nah, misalnya naam wisol. Nah, maghrib dia tidak buka puasa. Nah, nanti bukanya sahur misalnya. Ini tidak disyaratkan, tapi kalau dijalankan boleh. Nah, atau juga baik panglima perang pada saat itu, baik setiap selesai membaca surat Al-Fatihah ditambah dengan kul huwallahu ahad. Nah, ini perkara yang tidak disyariatkan, tapi kalau dijalankan boleh. Nah, jadi ada beberapa perkara yang tidak disyariatkan, tapi kalau dia dijalankan termasuk baik ibadah, diperbolehkan. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik. Ini rincian untuk permasalahan apakah meninggalkan sunnah itu baik disyariatkan sujud sahwi atau tidak. Tadi dirinci oleh sesuai rahimahullah, kalau sunnah itu biasa rutin dia jalankan dan lupa dia tidak jalankan, baik, maka disunnahkan sujud sahwi. Tapi kalau kemudian memang biasa tidak menjalankannya, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Baik, ini ikhwani fiddin azakumullah. Nah, kemudian kita masuk bab sujud sahwi. Nah, baik, sujud sahwi tadi sedikit kita singgung. Nah, sujud sahwi itu sujud dua kali yang dijalankan imma sebelum salam wa imma ba'da salam. Jadi sujud dua kali yang dijalankan sebelum salam atau setelah salam. Nah, karena lupa, menjalankan rukun, atau lupa menjalankan wajib, atau lupa menjalankan sunnah yang tadi disebutkan. Baik. Kini akhwan fi din, jazakumullah. Baik, lupa ya, lupa menjalankan arkan atau wajibat atau sunnah. Baik, ini akhwan fi din, jazakumullah. Naam. Dan lupa di dalam salat itu, lupa di dalam salat ini juga pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasul itu pernah lupa di dalam salat. Nah, ini bukan sebuah celaan ya. Jadi lupa di dalam salat itu bukan sebuah perkara yang tercela. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka-mereka yang lupa an. Nah, dari sholatnya. An. Lupa an sholatihim. Lupa dari sholatnya. Sehingga ikhwan ibn azakumul dinukilkan dari sebagian para ulama. Dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Dalam Al-Kabair. Nah, disebutkan di situ alhamdulillah alladzi qala, alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah menyatakan an salatihim sahun. Celaka wail bagi orang-orang yang salat yang mereka itu lalai an dari salatnya. Naam. Dan Allah tidak menyatakan fi salatihim sahun. Nah, kalau fi salatim sahun, maka semuanya mendapatkan kecelakaan. Nah, misalnya seorang lupa tidak membaca Al-Fatihah itu fi salatihim. Tapi kalau an salatihim, lupa enggak menjalankan salat. Nah, jadi mengulur-ulur waktu salat. Itu an salat, tapi kalau fi salat itu seorang lupa di dalam salatnya. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Dan ikhwan fi din azakumullah, disyaratkan sujud sahwi itu menunjukkan bahwasanya hayatus shalah itu yang paling utama adalah sujud. Karena dia pengganti apa-apa yang ditinggalkan. Nah, seseorang meninggalkan perkara yang wajib, gantinya sujud. Bukan rukuk, bukan i'tidal. Nah, menunjukkan sujud itu hayah, posisi salat yang paling utama. Nah, dan sujud sahwi itu dua kali. Nah, sujud sahwi dua kali, apakah sebelum salam maupun setelah salam. Baik, dan diselingi dengan doa di antara dua sujud. Nah, tatkala habis sujud pertama, kemudian duduk tetap membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, kemudian sujudnya baca apa sujudnya? Kayak kita sujud dalam sholat. Nah, Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la. Nah, dan bacaan-bacaan tatkala kita sujud. Baik. Kalau kemudian naam sujudnya itu qabla salam, sebelum salam, maka salam salat itu sudah cukup. Tapi kalau kemudian sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam kemudian sujud sahwi dua kali, maka ditambah dengan salam yang kedua. Baik. Kapan disyaratkannya? Beliau sebutkan rahimahullah. Wa yusra'u li ziyadatin wa naqsin wa syakkin. Disyariatkan sujud sahwi karena ziyadah, tambahan. Nah, karena ketambahan ya, ketambahan rakaat atau ketambahan gerakan-gerakan salat. Wa nafsin kurang. Kurang tidak menjalankan rukun misalnya. Wa syakkin ragu-ragu. Ini rokat kedua atau rokat yang ketiga. Nah, baik. Ini desa kasih sahwi itu karena ini. Bisa karena ketambahan, bisa karena kurang, atau karena ragu-ragu. Baik. La fi andin. Tidak dalam keadaan sengaja. Jadi kalau kemudian sengaja. Baik. Sengaja seseorang tidak rokok, ya batal sholatnya. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini khusus bagi yang lupa. Baik. fil fardhi wan nafilati. Hukumnya sama dalam sholat fardu dan dalam sholat sunnah. Nah, jadi meskipun sholat sunnah, kalau terjadi sesuatu kelebihan, kekurangan, maka diganti dengan sujud sahwi. Meskipun sholat sunnah. Nah, ini khusus sholat-sholat baik, yang ada sujudnya dan ada rukuknya. Kalau sholat jenazah tidak bisa diganti sujud sahwi. Nah, lupa tidak takbir yang kedua, takbirnya cuma 3 kali. Nah, yo harus dijalankan, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena sholat jamaah nggak pakai sujud. Nah, nggak mungkin diganti dengan sujud. Baik, ini ikhwan fi dinillah, jazakumullah. Nah, jadi baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik. Wa mata zada fi'lan min jinsis sholat, maka kapanpun seseorang itu menambahi perbuatan dari jenis sholat, dari perbuatannya itu perbuatan hayatus sholat, nah gerakan-gerakan sholat, qiyaman, berdiri, au qu'udan atau duduk, au ruku'an atau ruku', au sujudan atau sujud, amdan batalat, dijalankan dengan sengaja maka batal. Nah, sholatnya ditambahi berdiri, batal. Sholatnya ditambahi rukuk, nah rukuknya 2 kali, batal. Nah, ini kalau dijalankan dengan sengaja. Nah, wasahwan yasjudulahu, kalau dijalankan karena lupa, setelah rokat yang 4, kemudian dia berdiri, nah karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, baik, atau ketambahan ruku atau yang lainnya. Baik. Ini khani fi dinah azakumullah, sahwan ya. Kalau sahwan, kalau lupa, nah, kemudian diganti dengan sujud sahwi. Baik. Fa in zada rak'atan, kalau seorang itu menambahi 1 rakaat, falam ya'lam hatta faragha minha, dia enggak tahu, enggak sadar, enggak ngerti. Sampai selesai 1 rakaat sajadah, maka dia sujud. Nah, jadi misalnya berdiri di rakaat yang 5. Nah, dia enggak tahu, baik ini rakaat yang 5 dianggap ini rakaat yang 4. Sampai dia tahiyat akhir. Nah, dulu tasahud. Oh, dia baru sadar. Nah, ini ternyata rakaat yang 5. Maka setelah salam nantinya dia sujud sahwi. Nah, setelah salam dia sujud sahwi karena ketambahan 1 rakaat. Baik. Wa in 'alima fiha, kalau dia tersadar sebelum tasahud akhir. Nah, jadi misal ketambahan 1 rakaat, tapi dia ingatnya setelah rukuk, sami Allah liman hamidah, dia lagi i'tidal, ingat ini rakaat yang 5 kayaknya. Nah, dia ingat, oh ini kelebihan rakaatnya ini, halima fiha jalasa fil hal, maka langsung dia duduk, gak boleh dilanjutkan. Nah, jadi dari i'tidal dia langsung duduk tasahud. Nah, enggak boleh kemudian dia sengaja untuk sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, itu namanya sengaja, batal sholatnya. Nah, tapi tatkala dia ingat dalam badan dia rukuk misalnya, rukuk ini, oh ini rakaat yang 5 ini, langsung dia duduk tasahud. Jalasa fil hal wa tasahhaja. Nah, kemudian dia tasahud, illam yakun tasahhaja, jika dia belum tasahud. Maaf. Wa sajada wa salama, kemudian sujud, kemudian salam. Baik. Jadi seseorang ingatnya rakaat yang 5 dalam keadaan rukuk misalnya. Oh ini kok, oh ini rakaat yang 5. Maka tatkala dia ingat di rakaat yang 5, langsung dia duduk tasahud. Nah, kemudian baik menurut mu'alif rahimahullah, nah, wasajada sebelum salam sujud sahwi kemudian salam. Baik, ingat ikhwan fillah nazak, pendapat Imam Ahmad sujud sahwi itu semuanya qoblah salam. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Jadi sujud sahwi itu semuanya sebelum salam, enggak ada yang setelah salam. Nah, tapi pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, ini yang dikuatkan Syekh rahimahullah, setiap yang namanya ziyadah tambahan itu sujud sahwinya ba'da salam. Nah, jadi setiap ketambahan, ketambah rokaat, ketambahan gerakan, itu sujud sahwinya setelah salam. Nah, kenapa? Kalau ditambahi sujud sebelum salam, banyak tambahannya. Nah, di logikanya demikian. Baik. Sehingga nanti dibedakan antara sujud sebelum salam dan sujud ba'da salam. Kalau kurang, kekurangan sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kelebihan, aziyadah, sujud sahwinya ba'da salam. Tapi karena mu'alif, nah, pendapatnya yang masuk di kalangan mazhab Hambali, Imam Ahmad itu berpendapat semua sujud sahwi itu sebelum salam, maka ziyadah ini pun, ziyadah satu rakaat, sujud sahwinya juga sebelum salam. Tapi yang rajih, nah, salam dulu, baik, baru kemudian ditambah dua kali sujud sahwi. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Tapi misalnya ikhwan fi din azakumullah, seseorang membaca tasahud. Nah, kemudian baik misalnya ini salat yang dua rakaat ya, misal salat yang dua rakaat. Nah, salat subuh misalnya. Tasahud seseorang. Kemudian setelah tasahud dia berdiri. Nah, mungkin dia ngira ini salat maghrib. Nah, tapi dia sudah baca tasahud. Nah, sudah berdiri, sudah rukuk, tatkala rukuk dia ingat, wah ini salat subuh nih, dua rakaat. Nah, maka tatkala rukuk langsung dia duduk dan langsung salam. Nah, karena sudah tasahud. Nah, tasahud sudah dia jalankan. Tapi yang tadi disebutkan mu'alif rahimahullah, karena belum tasahud, nah, mungkin sujud yang kedua langsung berdiri, ya, enggak pakai tasahud. Mungkin di akhirah itu rakaat yang ketiga misalnya, langsung naik ke rakaat yang keempat. Baik, maka dia harus tasahud. Nah, tapi kalau seorang yang misalnya tadi duduk tasahud, kemudian dia kira itu sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, kemudian dia berdiri, nah, karena sudah membaca tasahud, cukup dia salam. Nah, jadi langsung dia duduk, langsung salam, kemudian ditambah dengan sujud sahwi 2 kali. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wa in sabbaha bihi saqatani fa asarra. Naam. Kalau naam. Baik, atau sebelum kita masuk ada beberapa masail yang disebutkan sesama rahimahullah tentang ketambahan rakaat. Naam. Misal baik, seseorang dalam salat qasar, seorang musafir sholat sendirian, nah, atau sholat sebagai imam, lupa setelah tasawuf awal naik ke rakaat yang ketiga. Nah, apakah dia tatkala ingat harus kemudian salam, nah, duduk salam, atau melanjutkan sampai sempurna rakaatnya? Baik, ini ikhwan fi din azakumullah, ini ditinjau dari apa pendapat dia tentang hukum sholat qasar bagi musafir. Nah, kalau dia berpendapat qasar itu sunnah, nah, bukan perkara yang wajib, kalau dia sudah naik ke rakaat yang ketiga, dia dilanjutkan sampai rakaat yang keempat. Karena bagi musafir qasar itu bukan perkara yang wajib. Tapi kalau dia berpendapat, nah, qasar itu wajib bagi musafir, enggak boleh sholat tamam bagi musafir, maka tatkala dia berdiri rakaat yang ketiga langsung duduk untuk tasahud, kalau dia belum tasahud kemudian salam. Nah, ini tergantung bagaimana pendapat dia, mana yang dia rajihkan tentang hukum sholat qasar bagi musafir. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Nah, tapi ikhwan fi din azakumullah, pendapat yang disebutkan Syaikh Murahimullah, dia tetap harus salam, karena dia sholat itu tatkala takbiratul ihram dia berniat sholatnya qasar. Nah, ya karena tergantung niatnya. Kalau dia di awal sudah niatnya qasar, meskipun dia menyatakan qasar itu tidak wajib, tetap karena sudah dia niatkan dua rakaat di awal, maka dia harus duduk karena kelebihan rakaatnya. Nah, saya ingin ikhwan fillah jazakumullah. Terus bagaimana kalau misalnya seseorang berdiri di rakaat yang ketiga karena lupa dalam sholat malam? Nah, tetap dia harus duduk karena sholatul lail masna. Nah, sholat malam itu dua rakaat. Tinggal kalau dia berdiri ke rakaat ketiga itu ziyadah, itu sebuah tambahan. Dia harus langsung salam, duduk kemudian salam. Nah, ini ikhwan fi din, jazakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wa in sabbaha bihi siqatani fa asarra. Kalau nam ada dua orang yang siqah bertasbih mengingatkan imamnya. Imamnya diingatkan. Subhanallah. Imamnya keliru, diingatkan dua orang di belakangnya. Nah, fa asarra, tapi imamnya terus menjalankan perbuatannya. Nah, tidak memperdulikan teguran dari sang makmum, padahal dua orang cepatan. Nah, walam yajzimu bisawabi nafsihi, dan dia tidak yakin dengan benarnya perbuatan dia, batalat salatuhu, batal salatnya. Nah, misalnya seseorang berdiri. Nah, setelah tasawuf dia berdiri. Baik. Mungkin dia kira itu rokaat yang ketiga. Nah, tadi baru tasawuf awal. Makmumnya mengingatkan, subhanallah. Nah, mestinya ini harus duduk, karena ini kelebihan. Nah, kalau misalnya sang imam, baik, itu terus melanjutkan sholatnya dalam keadaan, baik, dia tidak yakin dengan apa yang dia jalankan, dia tidak yakin ini rakaat yang keempat misalnya, batal sholatnya. Nah, karena dia tidak yakin. Baik. Ini khani fi dinah azakumullah. Kemudian kata ma'alif rahimahullah. Nah. Wa sholatu man tabiyahu aliman la jahilan au najian. Dan batal pula sholatnya orang yang mengikuti imam itu karena tahu itu rakaat yang kelima. Nah, makmumnya tahu. Oh, ini kok imam berdiri di rakaat yang kelima ini. Nah, dia ngikuti imamnya, batal sholatnya. Nah, batal sholatnya makmum yang ngikuti. La, kata beliau, jahilan au nasyan. Tapi orang yang jahil, pokoknya imam berdiri ikut berdiri, nggak tahu rakaat yang keberapa, nggak batal sholatnya. Sholatnya makmum. Nah, atau juga lupa dia. Lupa kemudian berdiri, ikut berdiri. Baik, tidak batal. Tapi kalau yang tahu yakin ini rakaat yang kelima, dia ngikuti berdiri, batal sholatnya. Terus bagaimana sikapnya? Ya nggak boleh berdiri. Nah, kalau kita yakin tahu ini rakaat yang kelima, makmum harus duduk. Nah, imma dia nunggu tasawuf akhir salam bersama imam, atau mufaroko salam duluan. Nah, kalau yakin tahu ini rakaat yang kelima. Nah, tapi kalau dia tahu ngikuti, batal sholatnya karena dianggap sengaja. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Wala man farakahu. Nah, dan baik, tidak batal bagi orang yang farakahu, bagi orang yang memisahkan diri dari imam karena tahu ini rakaat yang kelima ini. Baik, memisahkan diri. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, nah, zahirnya kalau imamnya yakin ini rakaat yang keempat, enggak batal sholatnya imam. Nah, tapi kalau imamnya enggak yakin dengan apa yang dia jalankan, sudah diingatkan subhanallah, subhanallah misalnya, dia tetap melanjutkan sholatnya dalam keadaan ini sholat rakaat yang keempat atau kelima ini, dia enggak yakin, batal sholatnya. Tapi kalau dia yakin ini rakaat yang keempat meskipun itu rakaat yang kelima, tapi dia yakin, nah, maka enggak batal sholatnya. Nah, jadi tergantung dengan keyakinan imam. Nah, kadang-kadang ikhwan fillah jazakumullah, imam itu sengaja menambahi rokaatnya, mungkin imamnya lupa membaca suratul Fatihah. Nah, yang sir ya, mungkin rokaat yang ketiga dia lupa membaca suratul Fatihah. Sehingga dia sengaja untuk nambahi satu rokaat hingga rokaat yang kelima. Nah, bagi imam baik, harus karena dia lupa satu rokaat membaca suratul Fatihah. Tapi bagi makmum, karena itu rokaat yang kelima, enggak boleh ngikuti. Nah, itu rokaat yang kelima, maka makmumnya nunggu untuk salam bareng-bareng, baik, atau kemudian baik salam duluan. Nah, kalau nunggu, nanti imamnya kalau memang itu tambahan ya, tambahan dalam artian lupa membaca suratul Fatihah ditambah satu rokaat, nanti imamnya sujud sahwi. Maka makmum juga ikut sujud sahwi. Meskipun imamnya enggak lupa, makmumnya enggak lupa. Nah, makmumnya tetap baca suratul Fatihah, tapi sang imam itu lupa membaca Al-Fatihah, nambah satu sebelum salam sujud sahwi, semua makmumnya ikut sujud sahwi. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Ini tergantung dengan na'am keyakinan sang imam. Nah, selama dia yakin enggak batal. Nah, tapi makmumnya baik, kalau tahu itu rokaat yang kelima, dia sengaja ngikuti, baik, maka batal sholatnya. Baik. Kemudian juga ikhwan fillah jazakumullah, mengingatkan imam itu juga selain dulu sudah kita sebutkan, tidak harus dengan tasbih. Nah, mungkin dengan berdehem atau yang lainnya. Kalau memang itu isyarat kekeliruan, maka imam kalau yakin, maka dituruti apa yang disebutkan, apa yang diingatkan oleh makmumnya. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, misal sekarang imamnya dari sujud yang kedua berdiri, ada makmum yang mengatakan subhanallah, nah, kemudian imamnya turun, nah, mau tasawuf akhir, ada yang lain sebelah sana subhanallah, nah, jadi naik subhanallah, turun juga subhanallah, nah, akhirnya bingung imamnya, ini yang betul yang mana ini, nah, berdiri baik atau duduk ini. Nah, kalau kedua-duanya, nah, ini bertentangan tasawuf atau, maka dikembalikan kepada sang imam. Nah, keyakinan imam ini mau rokaat yang keberapa? Nah, ini baru 3 rokaat atau 4 rokaat. Nah, kembalinya kepada imam. Baik, ini khani birina azakumullah. Nah, dikembalikan kepada keyakinan imam. Baik. Demikian pula kalau yang mengingatkan adalah seorang perempuan dengan bertepuk tangan misalnya. Baik, maka sang imam juga mungkin menyadari ini sebuah kekeliruan, mungkin kelebihan atau apa, maka imam kemudian rujuk, nah, menjalankan yang benar. Baik. Kemudian juga ikhwan fillah jazakumullah, nah, seandainya yang salah itu bukan imam kita, nah, apakah juga disunnahkan untuk dibenarkan? Naam. Naam, ini dalam bab ta'awun alal birri wa taqwa. Misalnya, naam, ada makmum masbuk, ya, mau masbuk. Baik. Kita enggak masbuk. Kita tahu yakin, naam, ini masuknya di rakaat yang kedua. Jadi kurang satu. Nah, ternyata dia nambahi 2 rakaat. Nah, kelebihan 1. Nah, kita yang lagi enggak sholat itu boleh untuk mengingatkan, meskipun bukan imam kita. Nah, dalam bab ta'awun al birri wa taqwa. Nah, jadi tetap diingatkan dari imam dengan tasbih. Nah, atau mungkin dengan yang lainnya untuk dia ngerti kelebihannya. Baik, ini diperbolehkan. Nah. Tentang meluruskan shaf, yang sebelah kiri agak ke belakang, yang kanan agak ke depan, mana yang diikuti? Jadi shafnya miring gitu ya. Nah, baik, patokannya itu belakangnya imam. Nah, yang di belakang imam dijadikan patokan. Ini yang tengah, pas di belakang imam. Maka samping kirinya ini meluruskan patokannya orang yang di belakang imam yang kanan dia. Kemudian orang yang kirinya itu patokannya ya kirinya dia yang pas di belakang imam. Nah, itu sebagai senternya tengah-tengahnya untuk meluruskan shofnya. Nah. Nambai takbir, apa batal sholatnya? Nambai takbir maknanya nambai ucapan Allahu Akbar gitu ya, bukan angkat tangan ya. Mengangkat tangan apa ucapan? Gerakan dan ucapan. Ya, baik. Mengucapkan Allahu Akbar gitu. Nah, jadi semua ucapan-ucapan yang disyariatkan, ya, yang disyariatkan di dalam sholat, baik itu tidak diwajibkan sujud sahwi. Takbir, tasbih, nah itu ucapan dalam sholat kan? Nah, itu ucapan-ucapan dari jenis sholat itu nggak ada masalah. Nah, jadi dia tidak membatalkan sholat. Nah, jadi ucapan-ucapan jenis sholat, sholatkan tasbih, takbir, ya. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Baik, jadi dia mengucapkan Allahu Akbar misalnya, nah, di selain tempat yang dijalankan ini tidak membatalkan sholat. Baik, setelahnya Malik menyebutkan tentang amalan-amalan, gerakan-gerakan yang berlebihan di dalam sholat. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Na'am wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik.